السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، معاشر المسلمين، جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله، suatu perkara yang merupakan tonggak di dalam agama, perkara yang merupakan inti segala kebaikan, yang menentukan kebahagiaan dan kebaikan pada seorang hamba, yang menentukan kesejahteraan sebuah keluarga dan masyarakat, dan yang menentukan kebaikan dan kesejahteraan semua negeri. Dan perkara ini adalah hal yang banyak dialfakan, perkara yang banyak dilalaikan. Kurang dari kita memperhatikan bagaimana cara mewujudkannya dan menjaganya. Perkara yang saya maksud adalah menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah pokok dari agama. Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya, sebagai orang-orang yang hanif, condong kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Mereka menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Kemudian Allah menegaskan bahwa itulah agama yang lurus. Itulah agama yang lurus. Kelurusan agama diukur dengan amalan-amalan yang disebut di dalam ayat. Dan perhatikan syarat keikhlasan di dalamnya. Kemudian dari pentingnya ikhlas ini, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu amalan kecuali dibangun di atas dasar keikhlasan. Allah firman, "Lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanalu at-taqwa minkum." Tidak akan sampai daging dan darah hewan kurban yang kalian sembelih itu kepada Allah, tetapi yang sampai adalah ketakwaan. Keikhlasan disebut dengan ketakwaan di dalam ayat ini, karena sangat berkaitan antara sebuah amalan yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala dengan makna keikhlasan. Dan keikhlasan adalah salah satu dari syarat diterimanya amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Setiap amalan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Keikhlasan adalah sebab kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Hurairah, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yawmal qiyamah?" siapakah yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, siapa yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Keikhlasan pada hati seorang hamba menyebabkan amalan-amalannya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia digolongkan sebagai hamba-hamba yang mendapatkan keberuntungan. Kemudian diantara keindahan dari keikhlasan, amalan menjadi berberkah dengan keikhlasan tersebut. Yang sedikit akan menjadi banyak, dan yang banyak akan menjadi hal yang membawa kebahagiaan dan kebaikan bagi seorang hamba yang melakukannya. Kita mengingat hadis tentang Bitafah, hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, tentang seorang yang datang pada hari kiamat dan dia hanya memiliki kebaikan satu bitaqah berisi la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dia adalah seorang yang ikhlas dalam ucapan la ilaha illallah, ya, adalah seorang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja amalan-amalan kejelekannya disebutkan 99 gulungan catatan, satu catatan panjangnya sejauh mata memandang. Ketika ditimbang amalan tersebut, ternyata satu kartu yang berisi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ini lebih berat. Perhatikan bagaimana keberkahan di dalam keikhlasan sehingga menjadikan amalan tersebut diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari keindahan keikhlasan ini, seorang hamba dengannya mewujudkan mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintah nabinya untuk mengikhlaskan agama hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita diperintah untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya agar mengucapkan, qul aghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik lain ashrafta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin balillaha fa'bud wa kun min ash-shakirin wa ma qadarullahu haqqo qadri wal ardu jami'an qabadatuhu yawm al-qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah kalian memerintahku untuk beribadah kepada selain Allah, wahai orang-orang yang jahil? Maka keikhlasan hal yang diarahkan kepada selain Allah itu adalah kejahilan, dan orang-orang yang melakukannya adalah orang-orang yang jahil. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau, andai kata engkau berbuat kesyirikan, pasti akan hancur seluruh amalanmu, dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi. Katakanlah, bahkan hanya kepada Allah engkau beribadah, dan jadilah engkau orang-orang yang bersyukur. Perhatikan, diperintah untuk beribadah kepada Allah dan disebut kesyukuran di dalamnya. Dan ini menggambarkan kewajiban seorang hamba di dalam mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah agama para nabi dan para rasul. Kemudian diingatkan, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, karena sedikit keikhlasan di dalam hati. Banyaknya seorang hamba yang tidak memahami keagungan dan kebesaran Allah. Tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, padahal langit dan bumi digenggamannya pada hari kiamat, dan langit-langit itu dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari keindahan keikhlasan ini, keikhlasan adalah hal yang mengobati hati, mengobati penyakit yang berada di dalam jiwa seorang hamba, dan mengobati penyakit yang berada di badan seorang hamba. Di dalam as-sahihain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasadu kullu, wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb." Sesungguhnya di dalam jasad itu Sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasad. Apabila segumpal daging itu jelek, rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Segumpal daging itu adalah hati. Memperhatikan amalan hati, keikhlasan adalah pokok dari kehidupan seorang hamba. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum wa ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk jasad-jasad kalian, tetapi Allah melihat kepada hati-hati dan perbuatan-perbuatan kalian. Dan di dalam hadis Zaid bin Thabit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun la yaghillu alaihinna qalbu mri'in muslim." Ada tiga perkara yang hati seorang muslim tidak akan dengki, tidak akan hasad di dalamnya, tidak ada penyakit di dalam hatinya apabila tiga perkara tersebut ada di dalam dirinya. Yang pertama, ikhlasul amalu lillah, dia mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Wa mulazamatu jama'atil muslimin wa ta'atu ulatil umur. Yang kedua adalah dia taat kepada para pemimpin kaum muslimin. Dan yang ketiga, mulazamat luzumu jama'atil muslimin, adalah dia berkomitmen terhadap jemaah kaum muslimin. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara manfaat dan kebaikan dari keikhlasan, keikhlasan ini adalah benteng bagi seorang hamba yang menjaganya dari gangguan syaitan. Tatkala syaitan bersumpah akan menyesatkan seluruh anak Adam, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perkecualian yang disebutkan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau di antara mereka yang ikhlas. Karena keikhlasan itu akan menjaga seorang hamba dari makar-makar syaitan, dan akan menjaga seorang hamba dari berbagai pintu kejelekan. Dan di antara manfaat dari keikhlasan, keikhlasan memalingkan seorang hamba dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Perhatikan kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang telah diajak untuk melakukan perbuatan zina yang keji, padahal segala sebab yang memudahkan untuk perbuatan zina itu telah ada pada kondisi beliau. Beliau tinggal di sebuah negeri yang tidak ada sanak familinya di negeri tersebut. Beliau orang asing di negeri itu. Kemudian dia yang diajak untuk melakukannya, bukan beliau yang mencarinya. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam telah dikosongkan untuknya ruangan untuk melakukan hal tersebut. Akan tetapi Allah memalingkan beliau dari kekejian itu. Sebabnya hanya satu, Allah menerangkan di dalam Al-Quran, "Kadzalika linasrifa anhus su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin." Demikian kami memalingkan darinya kekejian, demikian kami memalingkan darinya kejelekan dan kekejian. Sesungguhnya Nabi Yusuf itu dari hamba-hamba kami yang ikhlas hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari keindahan keikhlasan ini, sebuah amalan yang sedikit akan menjadi besar disebabkan karena keikhlasan tersebut. Karena itu para a'immah sangat memperhatikan makna dari keikhlasan. Abu Bakar Al-Muzani berkata, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bikathrati salatin wala qiyamin." Sesungguhnya Abu Bakar itu tidak mendahului kalian dengan banyaknya dia bersolat dan banyaknya dia berpuasa. "Walakin syai'un waqara fi qalbihi wa nushuhu lil khalq." Akan tetapi yang mendahului, yang menyebabkan Abu Bakar mendahului kalian adalah sesuatu yang bercokol di dalam hatinya, yaitu keikhlasan dan keimanannya dan nasihat beliau terhadap umat. Dan itulah yang dibahasakan oleh orang-orang terdahulu, "Mali bi sayrikal mudallali tamshi ruwaidan wa taji'u fil awwali." Bagaimana saya bisa mendapatkan jalanmu yang indah itu? Engkau berjalan santai tetapi engkau tiba di paling pertama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan makna ini di dalam hadis Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Ittaqun nara walau bisyikki tamrah." Takutlah kalian dari api neraka walaupun itu hanya sekadar bersedekah dengan sepotong korma. Sepotong korma yang disedekahkan walaupun amalan yang sedikit, tetapi bila disertai dengan keikhlasan akan menjadi hal yang baik, akan menjadi perkara yang dibesarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari manfaat keikhlasan tersebut, adalah hal yang menyelamatkan seorang hamba di dalam kehidupannya. Hal yang menyelamatkan seorang hamba di dalam kehidupannya. Nabi Yunus alaihi salam diselamatkan dari musibah dengan keikhlasan dan kalimat tauhid yang beliau ucapkan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau. Maha suci engkau ya Allah. Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang menzalimi diriku sendiri. Dan kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua oleh batu besar. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Batu besar telah menutupi mulut gua. Tidak ada yang bisa mengeluarkan mereka. Tetapi mereka berdoa dengan menyebut tiga amalan salih. Mereka dan Allah subhanahu dan setiap dari mereka berkata, Allahumma in kuntu amiltu hada ibtigha'a wajhik. Ya Allah, kalau memang saya melakukan amalan tersebut mencari keridhaan-Mu, mencari wajah-Mu, keikhlasan kepada-Mu, maka lapangkanlah musibah yang menimpa kami ini. Maka dibukakan untuk mereka batu itu, dan mereka keluar berjalan sebagaimana biasanya. Perhatikan bagaimana manfaat dari keikhlasan, dan tidak akan tegak kemaslahatan di sebuah negeri, kecuali dengan keikhlasan tersebut, keikhlasan pada penduduk negerinya, keikhlasan pada pemimpin-pemimpinnya, dan keikhlasan dalam berinteraksi antar pemimpin dan rakyat. Semuanya adalah perkara yang mewarnai dan perkara yang harus terwujud pada sebuah negeri agar supaya terdapat ketentraman, kebahagiaan dan kesejahteraan untuk mereka. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sangat banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keindahan keikhlasan. Namun yang paling penting yang saya ingatkan di khutbah ini adalah bagaimana cara seseorang menghadirkan keikhlasan di dalam dirinya. Banyak cara yang hendaknya diingat di dalam hal ini. Di antaranya adalah hendaknya kita mengetahui bahwa keikhlasan adalah perintah yang sangat agung, perintah yang sangat besar, dan dia adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita tunaikan. Kalau ini kita hadirkan di dalam diri, maka insyaallah ta'ala akan membantu kita dalam mengikhlaskan setiap amalan. Kemudian di antara hal yang membantu seorang mengikhlaskan amalannya adalah dia mengingat bahwa setiap amalan tidak akan diterima kecuali dengan keikhlasan. Keikhlasan adalah salah satu syarat dari syarat diterimanya amalan. Di antara hal yang menyebabkan seorang hamba mudah untuk ikhlas adalah dia mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala yang dirahasiakan, segala yang disembunyikan maupun segala yang ditampakkan. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil-laili wa syaribun min nahar. Sama saja di antara kalian, siapa yang merahasiakan ucapan atau siapa yang terang-terangan, siapa yang bekerja dengan rahasia di malam hari maupun dia terang-terangan di siang hari, semuanya sama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Di antara hal yang membawa seorang hamba kepada keikhlasan adalah dia mengetahui bahwa manusia tidak akan mampu memberikan manfaat pada dirinya, dan manusia tidak akan bisa menolongnya, tidak akan mampu untuk menolongnya di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kata Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, man arafan nas istarah. Siapa yang mengenal manusia, mengenal kelemahan mereka, dan mengenal manusia tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi kecelakaan, istarah, maka dia akan beristirahat. Maka dia akan beristirahat. Dan di antara hal yang membawa seorang hamba kepada keikhlasan, dia hendaknya mengetahui bahwa segala amalan yang dilakukan di kehidupan dunia ini semuanya akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan dipertanggungjawabkan setiap yang kecil dan yang besar yang kita kerjakan. Yawma tublas sarair fama lahu min quwwati wala nasir. Hari tatkala apa yang berada di dalam hati-hati itu ditampakkan, maka tidak ada lagi kekuatan yang membantu seorang dan tidak ada penolong yang bisa meringankannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang kehidupan setelah seorang hamba meninggalkan dunia, wahussila ma fis sudur, dan telah ditampakkan apa yang ada di dalam dadanya. Dan pada hari kiamat Allah firman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tatkala harta dan anak keturunan tidak bermanfaat sama sekali kecuali siapa yang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat. Kemudian Di antara keindahan dari, di antara hal yang menyebabkan datangnya keikhlasan, seorang hendaknya mengingat bahwa syafaat itu datangnya dengan keikhlasan. Siapa yang mendapatkan, ingin mendapatkan syafaat, syaratnya dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, as'alun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat adalah orang yang berucap la ilaha illallah, ikhlas dari hati. Di antara hal yang menyebabkan keikhlasan itu mudah bagi jiwa seorang hamba, hendaknya dia mengingat bahwa ikhlas bukanlah sebuah amalan yang paten, bukan sebuah amalan yang tetap pada seorang hamba. Ikhlas itu mungkin muncul pada dirinya di suatu keadaan dan mungkin akan hilang di keadaan yang lainnya. Kalau demikian keadaan ikhlas, maka hendaknya dia selalu menjaganya, selalu memperhatikannya, selalu menghadirkannya, dan selalu mengikat keikhlasan di dalam hatinya agar supaya ia dijaga di atas keikhlasan tersebut. Kemudian di antara hal yang mengingatkan seorang di dalam mendapatkan keikhlasan, hendaknya dia mengingat bahwa Allah telah memudahkan agama ini. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikir fahal min mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an itu bagi siapa yang mengingat, maka tidakkah ada yang ingin mengingat? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Dan Allah tidak menjadikan untuk kalian ada kesusahan di dalam agama. Di antara hal yang penting yang membantu seorang hamba ikhlas di dalam setiap amalannya adalah dia mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tentang nama-nama dan sifat-Nya. Dan ini di antara pokok masalah, pokok pembahasan yang membawa seorang hamba untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia renungi setiap nama dari Asmaul Husna, dia perhatikan kandungan-kandungannya dari sifat-sifat, dan dia perhatikan sifat-sifat Allah yang lainnya, dan dia perhatikan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan selalu mengarahkan seorang hamba kepada keikhlasan dan membawanya kepada keikhlasan. Dari hal yang membantu seorang hamba di dalam keikhlasan adalah dia banyak membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang terkait dengan pembahasan keikhlasan. Dan juga di antara hal yang membantu seorang hamba untuk ikhlas, dia banyak memperhatikan kisah dan sirah para sahabat, para tabi'in, dan ulama-ulama salaf yang saleh yang telah mendahului kita. Terdapat di dalam kehidupan mereka makna-makna yang agung dari keikhlasan, hal-hal yang indah dari keikhlasan yang membawa mereka kepada kebaikan dan kesejahteraan di dalam kehidupan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، ma'asyir al-muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Keikhlasan memiliki lawan yang bisa melunturkan keikhlasan tersebut dan menghilangkannya di dalam hati seorang hamba. Itulah penyakit riya. Penyakit riya mengharapkan sanjungan dan pujian manusia, melihat kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Dan riya ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Itu adalah sifat kaum munafikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, wa idza qamu ila ash-shalati qamu qusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Sungguhnya kaum munafikin itu mereka menipu Allah, maka Allah menipu mereka juga. Kaum munafikin ini tidaklah mereka menegakkan solat kecuali dalam keadaan malas, selalu riya, ingin dilihat oleh manusia. Iya. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Tidaklah dia beramal kecuali ingin dilihat, ingin diperhatikan. Dia sebutkan amalannya, dia terangkan apa yang telah dia kerjakan. Dan kaum munafikin telah disebut di ayat selanjutnya, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sungguhnya kaum munafikin itu di lapisan yang paling bawah dari api neraka. Walan tajidalahum nasira. Dan kau tidak akan mampu untuk mencari penolong untuk mereka. Illal ladzina amanu wa akhlasu. Ya, kecuali orang-orang yang beriman dan berikhlas kepada Allah. Diperkecualikan mereka yang ikhlas. Maka keikhlasan adalah hal yang sangat indah bagi seorang hamba, menghindarkannya dari perbuatan riya ini. Dan riya ini adalah hal yang hendaknya kita khawatirkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan terhadap manusia yang terbaik di tengah umat ini. Kata beliau, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Hal yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa syirik kecil itu? Kata beliau, ar-riya. Itu adalah riya. Dan ini adalah hal yang dikhawatirkan oleh Nabi Ibrahim terhadap diri beliau dan terhadap keturunannya. Tatkala beliau berdoa, wajanubni wa baniya na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah saya, jauhkanlah aku dan keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Dari peribadatan kepada berhala. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebut tiga orang yang paling pertama dipanggang oleh api neraka. Iya. Ada seorang yang berjihad, ada seorang pembaca Al-Quran, ada seorang yang menuntut ilmu, ada seorang yang mengajarkan ilmu. Dan mereka ini disebut sebagai orang yang paling pertama dipanggang dalam api neraka, semuanya karena ketiadaan keikhlasan di dalam diri, riya yang ada di dalam jiwa mereka. Karena itulah hendaknya setiap hamba berusaha untuk menjaga keikhlasan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu tidak akan terwujud kecuali kalau dia mempelajari bagaimana mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid, kemudian dia menuntut ilmu agama secara mendetail sebagaimana yang diwajibkan dan dimestikan terhadapnya, kemudian dia selalu memperhatikan makna keikhlasan tersebut sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah ia beramal. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua di atas keikhlasan dan mensucikan hati-hati kita semua dari segala penyakit yang membahayakan keikhlasan tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang selalu hidup karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap siksaannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang memperoleh keindahan ikhlas itu dan selalu merasakan manfaat dari keikhlasan di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Innahu waliyudzalika walqadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.